Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa udhrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu, ternyata terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan. Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wama ansanihu illa syaitan an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillah minasyaitan. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillah minasyaitan rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ta'uzin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah, aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia, dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, dalam rangka mas tata'tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong. Kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya. Susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Fir'aun. Toh Fir'aun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya. Walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, ya itu satu-satunya yang mungkin gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh berta'awuz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi ta'awuz itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa, pasti ada. Kalau gak kelihatan sama kita, bukan gak ada. Kita gak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya gak tahu. Ustaz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa. Itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau.